Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarak wa fikum. Telah kita selesaikan tanda-tanda nasab. Tanda-tanda rofa. Ingat, dihafalkan matannya sehingga ketika istihbar menghadirkan tanda-tanda rofa itu dengan cepat. Ya, misalkan ada berapa tanda rofa? Di rofi arba'u alamat. Rofa ada 4 tanda. Dhammatu wal waw wal alif wal nun. Ini jumlah rinciannya. Sehingga barakallahu fikum. Hifdzul matan, menghafal matan ini termasuk perkara yang penting. Baik, sekarang kita masuk tanda-tanda nasab. Qala alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf bi ibn Ajuruma rahimahullah. Qala nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-yawhatu nun. Nasab memiliki 5 tanda, lebih banyak. Ya, kalau rofa 4 tanda, kalau nasab ada 5. Yaitu fathah, alif, kasrah, dan ya, serta membuang nun. Qala syarih, akul, wa akul. Yumkinuka antahkuma alal kalimati bi annaha mansubatun idha wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin. Mungkin bagimu untuk menghukumi sebuah kata itu nasab apabila kamu dapati di akhirnya terdapat satu tanda dari 5 tanda. Wahidatun minna asliyatun wahiyal fathatu wa arba'un furu'un anha wahiyal alifu wal kasratu wal ya wa hadfun nun. 5 tanda itu, 1 tanda asli yaitu fathah, 4 tanda cabang atau pengganti dari fathah yaitu alif, kasrah, ya dan membuang nun. Al fathatu wa mawadi'uha, fathah dan tempat-tempatnya. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah wa fa amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a. Dan maka adapun fathah menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'il mudhari idza dakhala 'alai nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Tempat yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari apabila kemasukan amil penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Qala syari wa akul, berkata pensyarah dan saya katakan, takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadi'a. Fathah menjadi tanda atas sebuah kata itu dinasab pada 3 tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad. Tempat yang pertama, isim mufrad. Al-mawdi'ul tsani jamu taksiri. Tempat yang kedua jamak taksir. Al-mawdi'ul tsalisu al-fi'lul mudhari'ul ladzi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirihi alif usnain wa la wawu jama'atin wa la ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin wala nunu niswatin. Tempat yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang didahului amil penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan alif isnin, ya, yaf'alani taf'alani, waw jama'ah yaf'aluna taf'aluna, ya mukhatabah taf'alina. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan alif isnin, waw jama'ah, ya mukhatabah, itu af'alul khamsah, tanda nasabnya dengan apa? Membuang nun. Wala nunu taukidin, dan tidak pula bersambung dengan nun taukid. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan nun taukid nanti apa? Barakallahu fikum, hukumnya mabni alal fathi. Nun taukid salah langsung. Wala nunu niswatin, tidak pula bersambung dengan nun niswah. Karena kalau bersambung dengan nun niswah, hukumnya fi'ilnya mabni ala sukun. Amal ismul mufrad faqad sabaqa ta'rifuhu. Isim mufrad maka sungguh telah berlalu definisinya. Nah, definisinya apa isim mufrad? Madalla ala wahidin au wahidatin. Menunjukkan satu laki-laki, ya, apa yang menunjukkan satu laki-laki atau satu perempuan. Nah. Atau dalam definisinya musanne syari apa? Mufrad dalam bab tanda i'rab ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini yang dimaksud dengan mufrad dalam bab pembahasan tentang tanda-tanda i'rab, ya. Istilah mufrad ini harus ditempatkan di tempatnya masing-masing pembahasannya. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Bukan musanna, bukan jamak, bukan yang diikutkan dengan keduanya, dan juga bukan asma'ul khamsah. Nah, baik. Karena asmaul khamsah itu mufrad, ya kan, syaratnya harus dia mufrad. Ya, mufrad dalam tanda-tanda i'rab ini harus ditempatkan di tempatnya, ya, bukan walaupun naam dia menunjukkan satu seperti abuka, dia termasuk asmaul khamsah. Tanda rafa'nya dengan waw. Nah, bukan dengan dhammah. Barakallahu fikum. Sehingga kembali lagi definisi apa? Mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Baik. Wal fathatu takunu dhahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan. Fathah barakallahu fikum. Ini bisa dhahirah. Hanya dhahirah tampak. Nah, nanti menunjukkan apa adanya yang muqaddarah. Dhahirah fi akhirih. Di akhirnya dalam contoh laki itu alian, aku berjumpa dengan Ali. Laki ya, perhatikan i'rabnya di dalam ta'liq fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il alian maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Syaitnya di sini adalah alian. Si mufrad mansub tanda nasabnya dengan fathah. Nahwu qabaltu hindan. Irobnya ka'irob bila diqablahu. Qablaha. Irobnya sama dengan tadi alian. Laki itu alian. Fa'alian wa hindan ismani mufradani. Alian, kata alian dan hindan ini isim mufrad keduanya. Menunjukkan dia bukan musana, bukan sama, bukan mulhaq dengan keduanya, bukan asmaul khamsah. Wahuma mansubani li'annahuma maf'ulani. Keduanya nasab sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihima al-fathatu dhahiratu. Tanda nasab keduanya fathah dhahirah. Wal awwalu mudzakkar wa tsani mu'annas. Yang pertama mudzakkar, yang kedua mu'annas. Baik, ini contoh yang fathahnya dhahirah. Baik laki-laki atau perempuan, ya. Zaidan, Alian, Hindan. Baik, sekarang contoh yang fathahnya muqaddarah. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan. Kadang-kadang fathahnya muqaddarah. Ya, kadang-kadang fathahnya apa? Muqaddarah. Tidak tampak. Nahwu laqitul fata. Laqitu al-fata. Ayatnya al-fata. Nah, i'rabnya laqitu sama dengan yang sebelumnya, ya. Rinciannya al-fata maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alif maksurah mana min duriyah at-ta'assur. Wa nahu haddatsu laila. Contoh yang untuk muannas laila. Aku telah berbicara dengan laila. Laila i'rabnya sama dengan al-fatah. Taib fa wa laila falfata wa laila ismani mufradani mansubani. Maka kata al-fatah dan laila keduanya isim mufrad mansub. Likauni kullin minhuma waqa mafulan bihi, karena keduanya menjadi maful bih. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun alal alif mana min dzurriyyati az-zur. Tanda nasab keduanya fathah muqaddarah alal alif menghalangi tampaknya adalah ta'azzur. Wal awalu mudzakkar wa tsani muannas. Baik, barakallahu fikum. Baik, selesai dari tanda nasab isim mufrad ya, dengan fathah baik zahirah ataupun muqaddarah. Kita berpindah ke tempat yang kedua, yaitu jam'u taksir. Wa amal fathatu fatakunu alamatan nasbi fil ismil mufrad wa jam'u taksir. Baik, jam'u taksir. Qala wa amma jam'u taksir faqad sabaqa ta'rifuhu aidan. Jam'u taksir sungguh telah berlalu juga definisinya. Siapa yang masih ingat? Jama' taksir. Ma huwa? Ma dalla ala aktsara min itsnaini ma'a aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradi. Ma dalla ala aktsara min itsnain aw itsnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradi. Apa yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau perempuan disertai perubahan pada bentuk tunggalnya. Sudah kita pelajari berbagai macam perubahan-perubahan ya, ada perubahan dengan penambahan, ada pengurangan, perubahan harokat, penambahan huruf, ya, ada penambahan dan pengurangan, penambahan dan perubahan harokat, ya, dan sudah berlalu rinciannya. Wal taib. Wal fathatu qad takunu dhahiratan ala akhirihi. Kadang-kadang, qad sini masuk ke fi'il mudhari' ya. Kadang-kadang fathahnya itu dhahirah, tampak di akhirnya. Contohnya sahabatur rijal. Sungguh telah bersahabat dengan para laki-laki itu. Syaitnya ar-rijal, jamak dari rajul, jamak taksir. Terjadi apa di situ? Perubahan harokat, penambahan huruf, rijal. Nah, i'rabnya sahabtu fi'il wal fa'il ar-rijal maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathah wa ira ala fi'li anna isim mufrad jamak taksir yanu jamak taksir. Contoh yang lainnya ra'aitu nahwu wa nahwu ra'aitul hunuda. Al hunud jamak dari hindun, mufradnya hindun. Aku telah menjaga banyak hindun itu. I'rabnya seperti yang sebelumnya ya. Al hunuda maf'ulun bihi jam maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi fathat dhahira ala akhiri anu jamu taksir. Farrijala wal hunuda jam'a taksirin mansuban. Maka kata ar-rijal dan hunud jam'a taksir. Perhatikan di situ. Jam'a itu artinya jam'ani. Ya isim musanna jam'ani. Nunnya ketika isim musanna itu mudhaf, maka nunnya hilang. Isim musanna jamak mudzakkar salim mudhaf, maka nunnya hilang. Di jam'a taksir, dua jamak taksir. Kata ar-rijal dan al-hunud, dua jamak taksir mansub. Likaunihima maf'ulaini. Karena keduanya sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihima al-fathatu zahirah. Tanda nasab keduanya fathah zahirah. Wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannas. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan. Baik, ini yang fathahnya dhairah. Kadang-kadang fathahnya muqaddarah nahwu qouli ta'ala wa tarannasa sukara. Saidnya sukara. I'rabnya berarti kan al-wawu ala hasabi ma qabla. Al-wawu sesuai dengan sebelum apa yang sebelumnya. Tara fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim. Wa alamatu rafihi dhammah muqaddaru ala alif mana min dhuriyat az-zur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Perhatikan, anta mustatirnya apa? Wujuban. An-nasu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Sukara halun minan nas mansubun. Sukara hal dari an-nas mansub wa alamatu nasbi al-fathah muqaddarah ala alif mana min dhuriyat az-zur. Nah. Wa nahu qawli ta'ala wa ankihul ayama. Nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami. Al-waw ala hasabi ma qablaha ankihu fi ilm amrin ma bani ala hadfin nun. Wal-waw domirun muttasilun ma bani ala domi ma bani ala sukun fi mahlirafin fa'il wal-alif fariqah. Wal-ayama ma fulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fatah al-muqaddar ala akhirihi mana min duriyat ad-dur. Fasukara wal ayama jam'a taksirin. Maka kata sukara dan ayama adalah dua jama' taksir mansubani. Nah. Wa taro nasa sukara kamu. Lihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Sukara jama' dari sukron. Ayama jama' dari aimun. Ya. Sukara jama' dari sukron. Kau sakron. Sukara jama' dari sakron. Ayama jama' dari aimun. Keduanya jamak taksir mansub likaunihima maf'ulain karena keduanya sebagai dua maf'ul. Tapi ini ada sabku kolam yang minasyarih karena dari sukara tadi sebagai apa? Hal ya, bukan maf'ul. Sebutkan dalam ta'liq walqa'alqa'lu bi'anna sukara maf'ulun bihi la'allahu sabku kolamin minasyarih rahimahullah. Pendapat atau ucapan yang mengatakan sukara maf'ul bih barangkali ini sabku qalam salah tulis dari syarih rahimahullah au qala hadza bi al'tibari anna tara qalbiyatun atau kalaupun beliau bukan sabku qalam bukan salah tulis tapi sengaja mengatakan dia maf'ul nah berpendapat bahwasanya tara di sini tara qalbiyah ro'a qalbiyah. Kalau ro'a qalbiyah membutuhkan dua maf'ul. Wa huwa ba'idun. Ini pendapat yang jauh kalau ro'anya ro'a qalbiyah. Fa'ala hadza fal qawlu bi anna halun huwa sahih insyaallah. Berdasarkan ini maka pendapat bahwasanya dia hal adalah pendapat yang sahih insyaallah. Nah, jadi liqaunihima ya ini liqauni sukara halun au halan wal ayama maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi ma fathatun muqaddaratun ala al-alif mana min dhuriyat az-zur. Karena nasab keduanya fathah muqaddarah di atas alif yang menghalangi tampaknya adalah at-ta'adzur. Nah, karena dia diakhiri dengan alif maksurah. Isim maksur. Nah, isim maksur itu tanda i'rabnya mana min dhuriyat az-zur. Wallahu a'lam bis-shawab. Naqtafi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.